طيب أنا نستمر. قال المؤلف رحمه الله: والنعت يتبع المنعوت في رفعه ونسبه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره. Dan na'at mengikuti man'ut dalam masalah rofaknya, nasabnya, khofatnya, ma'rifat, dan nakirahnya. Dari sisi i'rab dan dari sisi ta'rif wa tankir. Summa in rafa'a dhamir al-man'util mustatira fihi tabi'ahu aydan fi tadkiri wa ta'nisihi. Wa fi ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ihi. Kemudian jika na'at itu merofakkan domir man'ut yang tersembunyi padanya, na'at apa namanya ini? Abu Alif? Na'at yang merofakkan domir man'ut, na'at apa? Na'at yang merofakkan domir yang mustatir. Na'at hakiki, ya. Kemudian jika na'at itu merofakkan domir man'ut yang tersembunyi padanya, yaitu na'at hakiki, maka tambah lagi mengikuti man'utnya dalam masalah mudzakkar mu'annasnya, mufrad, musanna, dan jamaknya. Nah, jadi untuk na'at hakiki mengikuti man'utnya dalam masalah apa saja, Abu Abdillah? Irobnya yang kedua, ma'rifat nakirahnya yang ketiga, mudzakkar mu'annasnya yang keempat. Adatnya berarti disingkat atau disimpulkan tabi na'at hakiki mengikuti maknanya fi arba'atin min asyarah, 4 dari 10. Nah, mengikuti dalam masalah rofaknya, nasobnya, khofatnya, salah satu kan 1, 3 ya, 1 banding 3. Kemudian ma'rifat nakirahnya 2 dengan 5. Kemudian masalah mufrad, muatsanna, jamak 3 dengan 8. Kemudian masalah apa lagi? Ma'rifat nakirahnya 4 dari 10. Nah, tadi kebalik ya, 4 dari 10. Al-muhim, na'at hakiki itu mengikuti manutnya dalam masalah itu tadi, 4 dari 10. Masalah i'rabnya, mudzakkar mu'annasnya, bilangannya, nah, mufrad, musanna, dan jamaknya. Takul, kamu katakan, qama zaidun al-aqilu. Mana na'at mana manutnya? Indak ya akhana. Al-aqilu. Naam. Manutnya zaidun. Na'at apa namanya? Na'at aqil. Taunya dari mana? Dari karena dia merofakkan domir mustatir. Mana domir mustatir? Al-aqilu ini isim fa'il, butuh fa'il dia. Isim fa'il, butuh fa'il. Sehingga pada al-aqilu itu ada domir mustatir huwa. Dari sinilah kita tahu bahwasannya al-aqil adalah na'at apa? Hakiki. Anda merhatikan di sini apa Nabila mengikuti manutnya apa? Dari sisi rofaknya. Manutnya apa? Manutnya rofak. Manutnya apa dulu? Zaidun. Zaidun. Ya. Nah. Zaidun. Apa saja tadi? 4, 1. 1 rofak. 2. 2 mudzakkar. Mudzakkar. 3. 3 mufrad. Mufrad. 4. Ma'rifat Zaidun alam al-aqil mu'arraf bil ada. Wa ra'aitu Zaidan al-aqila. Mana na'at mana manutnya? Usman. Al-aqilah. Hal aqilan apa ini? Hakiki. Kenapa? Karena merofakkan dhamir mustatir. Pada al aqil ada dhamir huwa. Nah, mengikuti dalam masalah apa saja ini? Mufrad. Sebuah lagi. Mudakar. Nasab. Satu lagi. Ma'rifat. Nah. Wa marartu bi Zaidin al-Aqili. Nah. Sama dengan yang sebelumnya. Hanya ini mengikuti dalam masalah apa? Jernya. Ya. Yang pertama tadi rofa, yang kedua nasab, yang ketiga jer. Wajad hindun al-aqilatu mana naat manutnya ya akhana? Manutnya hindun. Naatnya? Naat apa? Naat hakiki. Hakiki. Taunya dari mana? Merupakan dhamir mustatir. Nah, al-aqilatu ada dhamir mustatir apa? Iya. Iya. Mengikuti apa saja ini? Mufrad. Kemudian tanis. Tanis. Marifat. Marifat. Kemudian tarif. Tarif. Nah. Marifat sama tarif sama. Mufrad. Mufrad. Kemudian muannas. Marifat. Tarif. Bodoh. Satu lagi. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Marfu. Nah, ma'rifat dan marfu. Wa ra'aitu hindan ala kilata. Ini yang nasab. Wa marartu bihindin ala kilati. Ini yang majrur. Wa ja'a rajulun akilun. Telah datang seorang laki-laki yang berakal. Mana naat mana menurutnya? Menurutnya rajulun. Artinya akil. Nah. Nah, apa ini? Nah, mengikuti manunya dalam masalah apa saja? Mufrad. Rofa. Mufrad, rofa, apa lagi? Mudzakkar. Satu lagi. Nakirah. Wa ra'aitu rajulan akilan, contoh yang nasab, nakirah, wa marartu bi rajulin akilin. Wa ja'a Zaidani al-akilani. Maksudnya al-Zaidani. Naatnya al-akilani. Mengikuti dalam masalah apa ini? Dalam masalah musana. Musana. Mudzakkar. Marfu. Marfu. Ma'rifat. Wa ra'aitu Zaidaini al-akilain. Contoh yang mansub, wa marartu bi Zaidaini al-akil majrur. Wajah Zaidun al-Aqiluna. Indah apa? Alif. Manatnya Zaiduna. Manatnya. Manatnya al-Aqiluna. Mengikuti dalam masalah. Masalah jamaknya. Mutakarnya. Ma'rifatnya. Dan marfunya. Mana? Waraitu Zaidina al-Aqilin. Nasab. Marartu bi Zaidin al-Aqilin. Majrur. Wajatil hindani al-aqilatan. Mana naat manutnya? Naatnya al-aqilatan, naatnya al-hindan. Mengikuti dalam masalah? Rofaknya, tarifnya, kemudian mutananya, kemudian mufradnya, mutananya. Mutananya diulangi dua kali, baru tiga itu. Marfu. Ta'rif. Marifat. Marifat. Kemudian musanna. Musanna. Kemudian musanna. Muannas. Nah, juga musanna dua kali. Muannas. Nah. Wa ra'aitul hindaini al-aqilatain. Contoh yang nasab. Wa marartu bil hindaini al-aqilatain majrur. Wa ja'atil hindatul aqilatu. Mana naat manutnya? Naatnya akilatu. Naat apa? Naatnya mengikuti dalam masalah muannas arifat rofa jama. Waraitu hindatil akilati wa marartu bil hindatil akilati. Contoh nasab dan syair. Qala wa in rafa'an natul isma dhahira awil dhamiral bariza. Jika nat itu merafa'kan isim dhahir atau dhamir bariz. Nat apa ini? Usman. Sababi. Nah, sababi lam yu'tabar halul man'udi fit tadkiri wa ta'nisi wal ifradi wa tasniyati wal jam'i. Tidak dianggap keadaan man'ud dalam masalah mudhakar, mu'annas, mufrad, musanna, dan jama' tidak harus sama. Berarti na'at sababi mengikuti man'udnya dalam berapa perkara? Ya khon Aba Usman. Selain iki apa wae? Rafa. Berarti mengikuti dalam masalah rafa, nasab, khafat dan masalah ma'rifat dan nakirahnya saja. Berarti mengikuti min fi isnaini min khamsah, dua dari lima. Ya, dua itu satu dalam masalah i'rabnya rofa nasab khafat, yang kedua dalam masalah ma'rifat nakirahnya. Jadi kalau na'at hakiki tadi dari berapa ngikuti berapa? Arba'ah min asyarah. Kalau na'at sababi isnaini min khamsah. Terus bagaimana dari sisi enam mufrad mudzakkar, dari sisi mudzakkar muannas, mufrad musanna jamaknya? Bal yu'tan na'tu hukmal fi'li. Bahkan naatnya itu diberikan hukum fi'il. Maksudnya bagaimana diberi hukum fi'il? Fa in kana fa'iluhu muannasan unnitha wa in kana al-man'utu bihi mudzakkaran. Jika fa'ilnya muannas, maka naatnya dimuannaskan walaupun man'utnya mudzakkar. Contohnya Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Telah datang si Zaid yang berdiri ibunya. Mana na'at mana manutnya? Al-qa'imatu manutnya? Zaidun. Zaidun mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Al-qa'imatu? Muannas. Kenapa dia muannas? Karena fa'ilnya ummuhu mu'annas. Wa in kana fa'iluhu mudzakkaran dzukira wa in kana al-man'utu bihi mu'annatsan. Kebalikannya juga, jika fa'ilnya mudzakkar, maka man'ut na'atnya dimudzakkar walaupun man'utnya mu'annas. Contohnya yang fa'ilnya mudzakkar. Ja'at Fatimatu al-qa'imu abuha. Nah, al-qa'imu na'at. Manutnya mana? Fatimatu. Fatimatu mu'annas. Sementara na'atnya mudzakkar. Kenapa? Karena fa'ilnya mudzakkar. Difahami ya ini? Na'at sababi. Nah. Terus dalam masalah mufrad musanna jamaknya bagaimana? Tadi dalam masalah apa? Mudzakar mu'annas dilihat fa'ilnya. Kalau fa'ilnya mudzakar, mudzakar. Fa'ilnya mu'annas, mu'annas. Dihukumi seperti hukum fi'il. Ya kan? Kalau fi'il kan dilihat fa'ilnya. Ja'a Zaidun. Ja'at Fatimatu. Gitu. Sama dengan ini. Kalau fa'ilnya mudzakar, fi'ilnya mudzakar, na'atnya mudzakar. Kalau fa'ilnya mu'annas, na'atnya mu'annas. Sekarang dalam masalah bilangannya, mufrad musana jamaknya. Wa yustamalu bilafdil ifradi wala yuthanna wala yujma'u. Dan digunakan dalam bentuk lafad mufrad walaupun musanna dan tidak dimusanakan dan tidak dijamakkan. Sama seperti hukumnya fa'il ja'a apa? Zaidani. Ja'a Zaiduna. Walaupun fa'ilnya musanna atau jamak, fi'ilnya tetap mufrad. Kecuali lugonya siapa? Kalunil Baragis. Nah, contoh, takul kamu katakan. Ja'a Zaidun al-qa'imatu ummuhu. Mana manutnya? Na'atnya Zaidun. Manutnya al-qa'imatu. Nah, kenapa dia mu'annas padahal manutnya mudzakkar? Nah. Wajad Hindun al-qa'imu abuha. Mana nat mana manutnya? Manutnya Hindun, natnya al-qa'imun. Al-qa'imu. Kenapa mudzakkar padahal manutnya mu'annas? Fa'ilnya. Karena fa'ilnya mudzakkar, abuha fa'il. Ya, abuha fa'il dari al-qa'im. Maka dikatakan tadi, wa in rafa'a natu isma dhahir. Natnya al-qa'im merafa'kan isim dhahir yaitu abuha. Kamarar tu birojulin qa'imatin umuhu. Sama ya ini qa'imatin umuh. Cuman bedanya kalau qa'imatin ini masalahnya nakirah, majrur. Nah, kalau yang al-qa'imah itu tadi apa? Ma'rifat. Nam rofa. Berarti kan hanya dalam masalah apa? I'rab dan ma'rifat nakirahnya. Mengikuti dalam masalah na'am, i'rab dan ma'rifat nakirahnya. Qala wa bimra'atin qa'imin abuha. Nah, mana na'at manutnya Abu Alif? Udah pindah. Wa bimra'atin qa'imin abuha. Na'atnya qa'imin manutnya imra'atin. Wa taqulu marartu bi rajulaini qa'imin abawahuma. Aku berpuasa dengan dua laki-laki yang berdiri kedua orang tuanya. Manatnya? Qa'imin. Manatnya? Rajulain. Kok bisa na'atnya manutnya musanna kok na'atnya cuma mufrad? Karena dia na'at sababi, tidak memperhatikan masalah apa bilangannya. Qa'imin abawahum. Wa maratu birijalin qa'imin abauhum. Sama ya penjelasannya. Illa anna sibawaihi qala fima idza kana al-ismul marfu'u bin na'ti jam'an kal misalil akhiri. Kecuali si Baweh menyatakan pada apa yang isim marfu'nya, isim yang dirofakkan dengan na'at tadi berupa jamak. Ini fa'ilnya berupa jamak. Seperti contoh yang terakhir. Qa'imin aba'uhum. Qa'imin mufrad, fa'ilnya aba'uhum. Maka kata si Baweh apa fal ahsan, maka yang paling bagus pada na'at itu an yujma'a jam'a taksirin. Dijadikan jamak taksir. Fayuqal marartu birijalin qiyamin aba'uhum. Ya. Dijadikan jamak taksir. Wa marartu birajulin ku'udin gilmanuhu. Aku berpapasan dengan seorang laki-laki yang duduk budak-budaknya. Fahuwa afsahu min qa'imin aba'uhum. Maka itu lebih fasih daripada qa'imin aba'uhum. Mufrad, lalu fa'ilnya jamak. Wa qa'idin gilmanuhu bil ifrad. Nah. Jadi sebelum ini sudah difahami dulu ya. Kalau na'at sababi mengikuti dalam masalah dua dari lima saja. I'rabnya dan ma'rifat nakirohnya. Sudah? Lah si baweh kalau fa'ilnya itu jamak ya, maka yang paling bagus na'atnya itu dijamakkan dengan jamak taksir. Nah, urutan kedua yang paling fasih dijadikan jamak taksir. Maratu birijalin qiyamin aba'uhum. Nah, wal ifradu kama taqaddama afsahu fahuwa afsahu min qa'imin aba'uhum. Maka itu lebih fasih daripada mufrad ya, qa'imin aba'uhum wa qa'idin gilmanuhu bil ifrad. Ini urutan yang ke berapa Abu Nabila? Yang kedua. Yang pertama apa? Dijadikan jamak taksir. Ya. Nah. Naatnya dijamakkan jamak taksir. Tingkatan yang kedua, naatnya berupa apa? Ya Abu Nabila. Mufrad. Yang ketiga, fal ifradu kama taqaddama afsahu min jam'i tashih. Mufrad lebih fasih daripada jamak sahih, jamak mudzakkar salim atau jamak muannas. Contohnya, marartu birijalin qa'imina aba'uhum. Qa'imina jamak mudzakkar salim. Wa birajulin qa'idina gilmanuhum. Ini pendapatnya si Bawahi tadi apa sudah pendapatnya penulis? Kan? Si Bawahi. Masih si Bawahi. Kalau penulis belum menyatakan pendapat. Ya, beliau memaparkan ini pendapatnya. Jadi ada berapa tingkatan? Tiga. Tiga. Yang pertama, afsah, yang paling fasih. Taksir. Jamaknya, naatnya jamak taksir. Yang kedua, naatnya berupa mufrad. Yang ketiga, naatnya jamak tasih. Hadhihi amsilatun na'ti rafi'i lil ismi dhahir. Ini contoh-contoh na'at yang merofakkan isim dhahir, yaitu na'at sababi. Wa misalu rafi'i lil dhamiril bariz. Contoh na'at yang merofakkan dhamir bariz. Dhamir bariz itu apa, Pak Usman? Nah, mustatir itu apa? Tersembunyi. Ma laisa lahu suratun fil lafzi, enggak ada bentuk lafadznya. Kalau baris, ma lahu suratun fil lafzi, yang ada bentuk lafadznya. Contoh yang dhamir merofakkan dhamir baris, qauluka ja'ani gulamu mar'atin dharibatuhu hiya. Mana naat, mana manutnya? Ishak. Manfaatnya gulam imratin. Naatnya. Naatnya dari batuhu. Nah, ia sebagai apa? Dengan baris sebagai Taukid. Taukid telah mendatangiku budak perempuan yang dia memukulnya. Ia sebagai apa ya, Khana? Abdul Rahman. Fa'il. Nah, fa'ilnya dharibatun. Nah, merofakkan dhamir baris. Waja'atni amatu rajulin dharibuha huwa. Dharibuha huwa. Ini sekarang apa? Fa'ilnya mudzakkar. Dharibuha huwa. telah mendatangiku budak perempuan milik laki-laki yang dia memukulnya. Nah, huwa fa'il dari dhorib. Naatnya mana ini ya, khana? Rajulin. Manutnya? Naatnya dhoribuha, manutnya amatu rajulin. Nah, huwa fa'il. Waja'ani gulamu rajulaini dhoribuhu huma. Huma fa'il. Waja'ani gulamu rijalin dhoribuhu hum. Tayy barakallahu fikum. Jam berapa Bu Nabila? 8.15. Wih. Tayy, naktafi bihada. Ada 4. Fadlul. Thank you.